Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala di kesempatan petang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah taala. Kita berhenti pada bait yang ke 21 atau bait yang ke-20 yang disebutkan oleh Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah taala tentang i'adatu bina'il Ka'bah, pengembalian bangunan Ka'bah atau pembangunan kembali Ka'bah setelah terjadinya banjir besar yang kemudian merusak beberapa bagian dari Ka'bah sehingga memerlukan adanya pemugaran atau pembangunan kembali. Telah kita sebutkan kemarin bagaimana Quraisy mereka bersepakat untuk kemudian menghancurkan Ka'bah rata dengan tanah kemudian membangunnya ulang, dan mereka juga bersepakat bahwa biaya untuk pembangunan Ka'bah harus berasal dari harta yang bersih, harta yang thayyib, sehingga mereka mengeluarkan atau tidak menerima harta riba atau harta dari pencurian, demikian juga muhrul baghi, hasil dari pelacuran, hasil dari kezaliman, rampasan, rampokan, dan yang lain-lain. Taib. Oleh karena syarat yang ditentukan oleh Quraisy ini menjadikan dana pembiayaan pembangunan Ka'bah terkumpul tidak begitu banyak. Oleh karena itu mereka membangun sesuai dengan dana yang ada. Sehingga dikeluarkanlah bagian dari Hijr Ismail, di mana bentuk asal Ka'bah bukan murabba', tetapi Hijr Ismail dengan bentuk melengkung itu masuk dari bagian Ka'bah. Namun karena biaya yang tidak mencukupi, maka Quraisy membangun di luar Hijr Ismail, membentuk kubus kota. Telah kita bahas juga bahwa mereka membeli bahan-bahan pembangunan Ka'bah tersebut, batu, besi, kayu, demikian juga alat-alat pembangunannya dari sebuah kapal Romawi yang terdampar di pantai Jeddah bersama dengan seorang arsitek dari Romawi. Siapa namanya? Bakum, Pacomius. Dibawa ke Makkah untuk merancang bangunan Ka'bah. Di mana bangunan Ka'bah sebelumnya hanya berupa dinding, tidak memiliki atap dan tidak memiliki kain selambu penutup. Kemudian mereka bersepakat untuk membuatkan atap dan menjadikan pintu yang tadinya dua buah, pintu di barat dan timur, dijadikan hanya satu pintu dan diangkat 1 meter atau 1,5 meter dari permukaan tanah. Sehingga mereka berhak untuk mengizinkan siapa yang masuk ke dalam dan berhak menolak siapa yang tidak masuk ke dalam. Taib. Ma'asyurullah rahimani wa rahmukumullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim rahimahullah ta'ala. Al-Bukhari nomor hadis 3829, Muslim nomor hadis 340, dari Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, tentang kisah yang kemarin terlewat, belum sempat kita bahas, di mana Nabi SAW ikut membantu pembangunan Ka'bah tersebut. Disebutkan dalam riwayat Jabir, lamma buniyatil Ka'batu, ketika Ka'bah dibangun di masa Quraisy, dhahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abbas yang qulani al-hijarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut serta bersama paman beliau Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Beliau berdua ikut memindahkan batu, mengangkat batu, kemudian ditata di posisi yang menjadi bagian dari Banu Abdul Muttalib. Faqala Abbas lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Abbas mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'al izaraka 'ala raqabatik yaqika minal hijarah." Disebutkan dalam riwayat yang lain, "Wahai anak pamanku, coba jadikan sarung yang engkau kenakan itu untuk mengangkut batu." Jadi pakaian di zaman dahulu ada dua bagian, ada izar, pakaian bawah, dan ada ridak, pakaian atas. Nah, Al-Abbas menyarankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawa batu itu supaya tidak berat dengan pakaian bagian bawah. Jadi yang bawah itu ujungnya ditaruh di pundak, batunya dipikul di belakang, seperti itu. Nah, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mencoba meletakkan batu-batu itu di punggung beliau, kemudian izarnya diangkat seperti ini. Tiba-tiba fakharra ilal ardi wa tamahat ainahu. Karena batu yang terlalu berat, Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh ke belakang. Apa bahasa Indonesianya? Nah, bahasa Jawanya geblak. Terjatuh ke belakang dan karena menimpa batu, beliau pun pingsan. Matanya menghadap ke atas, ke langit. Mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma afaqa. Kemudian beberapa waktu beliau pun sadar kembali. Faqala izari izari. Lalu beliau berkata, "Di mana sarungku? Di mana sarungku?" Khawatir tersingkap aurat beliau sallallahu alaihi wasallam. Fashadda alaihi izarahu shalawatullahi wasallamu alaihi. Kemudian beliau pun segera mengembalikan posisi sarungnya dan mengencangkannya. Itu disebutkan oleh para ulama bahwa isyarat atau pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan aurat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersingkap. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa setelah itu tidak pernah lagi tersingkap aurat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Otomatis ketika terjengkang kan terlihat. Jadi beliau kencangkan lagi sarungnya dan membawa batu seperti biasa, dibawa dengan tangan. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kemudian kata Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah pada bait yang berikutnya, qala wa hakkamuhu wa radu bima hakam fi wad'i dzakal hajaril aswad tsam. Tayyib. Ini yang kemarin belum kita bahas, meskipun kisahnya sudah sedikit kita bawakan. Kata beliau rahimahullah, wahakkamuhu, dan mereka pun kemudian mengambil tahkim, menunggu selama beberapa hari. Berapa hari kemarin Quraisy menunggu? Mereka ketika sampai di bagian Hajar Aswad, dan itu yang terakhir, maka semua kabilah ingin untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Wakadu yaqtatiluna, hampir saja mereka saling berbunuh-bunuhan. Bahkan disebutkan di sebagian kitab sirah sampai ada perjanjian dengan darah. Jadi mereka mengambil ujung jarinya dengan darah kemudian dicapkan di satu perjanjian untuk membela kaumnya apabila terjadi peperangan perebutan kemuliaan untuk mengembalikan Hajar Aswad. Tapi Quraisy menahan diri selama 4 hari. Selama 4 hari, dan Abu Umayyah Ibn al-Mughirah al-Makhzumi mengatakan, beliau ini yang dikenal dengan lakopnya Zadur Raqib, orang yang suka memberikan bekal kepada musafir. Dia mengatakan, an yuhakimuhu bainahum awwala dakhilin lil masjid. Siapa orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram dari pintu yang telah mereka tentukan, maka mereka pun akan meminta hukum darinya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mentakdirkan bahwa yang masuk melalui pintu tersebut adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu hadzal amin radhina. Inilah Al-Amin, ini Muhammad. Kami ridho dengan hukum yang akan diberikannya. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tsaubin fa utiya bihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sebuah kain lebar dan ditatangkan kepada beliau. Tsumma qala irfa'uhu jami'an. Lalu beliau mengatakan, angkatlah bersama-sama. Likulli qabilatin, masing-masing kabilah dipanggil ketua sukunya, butunuhum. Dipanggil ketua sukunya untuk mengambil bagian yang telah ditentukan oleh Nabi SAW. Mereka memegangnya. Lalu Nabi SAW mengambil Hajar Aswad, diletakkan di atas kain tersebut. Mereka pun bersama-sama membawanya di atas kain itu sampai di pojok tempat Hajar Aswad berada. Dan Nabi SAW dengan tangan beliau yang mulia mengembalikan Hajar Aswad tersebut ke tempatnya. Salawatullahi wassalamuhu alaihi. Ini bait yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala tentang pengembalian Hajar al-Aswad. Setelah itu, di saat Nabi SAW beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, seperti yang telah kita sebutkan kemarin. Apa kata beliau SAW tentang bangunan asal Ka'bah? Karena bangunan Ka'bah yang selesai dibangun Quraisy kan berbentuk kubus, murabba', padahal bangunan aslinya bukan seperti itu. Apa kata Nabi SAW kepada Aisyah? Ada yang nyantap tidak? Tapi kala Nabi SAW, ya Aisyah, wahai Aisyah, laula qaumuki hadithu ahdin bil Islam. Seandainya kaummu bukan, atau seandainya bukan karena kaummu baru saja masuk ke dalam Islam. Di dalam riwayat Abdullah ibn Zubair disebutkan bahwa laula anna qaumuki hadithu ahdin bikufrin. Seandainya bukan karena kaummu baru saja meninggalkan kekufuran, maka lanaqatul ka'bata faja'altu laha babain. Aku akan jadikan pondasi Ka'bah itu sesuai dengan apa yang dibangun oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan akan aku jadikan Ka'bah memiliki dua pintu. Taib. Babun yadkhulun nas wa babun yakhrujuna. Satu pintu untuk masuk, satu pintu untuk keluar. Taib. Nah, ini sampai kepada Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu. Taib. Maka kemudian ketika masa Abdullah ibn Zubair memimpin kota Makkah, beliau mengembalikan bangunan sesuai yang diinginkan oleh Nabi SAW tersebut, membangun kembali di atas pondasi Ibrahim. Jadi bentuknya sempurna, Hijr Ismail masuk sebagai dinding Ka'bah. Dan beliau juga jadikan Ka'bah memiliki dua pintu, yang tadi ditinggikan pintunya, diratakan lagi ke tanah. Kemudian ketika Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, beliau diperangi dan dibunuh oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf, dia melaporkan kepada Abdul Malik ibn Marwan tentang apa yang diperbuat oleh ibn Zubair mengembalikan posisi awal Ka'bah. Maka Abdul Malik ibn Marwan memerintahkan untuk dibongkar kembali dan dikembalikan seperti yang dibangun oleh Quraisy. Taib, maka dibongkarlah dan dijadikan satu pintu sama seperti yang dibangun oleh Quraisy. Falamma kana zamanul Mahdi aw ibnihi al-Mansur, ketika zaman Khalifah al-Mahdi atau al-Mansur ingin memugar kembali Ka'bah dan mengembalikan ke posisi yang dibangun oleh Abdullah ibn Zubair, tetapi dia meminta fatwa, meminta musyawarah kepada Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, bagaimana seandainya bangunan Ka'bah dikembalikan sesuai dengan pondasi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan dijadikan dua pintu. Apa kata Malik rahimahullah, sudah kita bahas kemarin, sudah, apa kata Malik? Ini penting untuk menjawab pertanyaan kenapa Ka'bah tidak dikembalikan ke bentuk asalnya sampai sekarang. Jawaban Imam Malik menjadi kunci, setelah itu tidak ada lagi raja-raja yang berusaha untuk mencoba membongkar bangunan Ka'bah meskipun ingin dikembalikan ke pondasi Ibrahim. Kata Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, inni akhafu an yattakhidhahal muluku mal'abatan. Aku khawatir jika aku sekarang mengizinkannya, aku memfatwakan bolehnya membangun kembali Ka'bah di atas bangunan pondasi Ibrahim alaihi salam, aku khawatir nanti Ka'bah akan dijadikan mal'abah, akan dijadikan permainan oleh raja-raja yang datang berikutnya, akan dipugar sesuai kemauan dari raja yang memerintahnya. Oleh karena itu Imam Malik menasihatkan untuk membiarkan bangunan Ka'bah seperti apa yang dibangun oleh Quraisy. Maka jadilah Ka'bah tersebut hiya ilal an, sampai sekarang bangunannya seperti itu yang dibangun oleh Quraisy dengan bentuk murabba'. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Abil Izzah Hanafi rahimahullah ta'ala pada bait yang berikutnya. Bait yang ke-22. Min bidayati bi'athatihi sallallahu alaihi wasallam. Awal mula diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Nabi dan Rasul. Kata beliau rahimahullah pada bait yang ke-22, wa ba'da ami arba'ina ursila fi yaumil itsnaini yaqinan fanqula. Dan setelah tahun ke-40 Ursila, beliau diutus. Ursila, alif yang ada di situ sebagai alif itlaq. Fi yaumil itsnaini, pada hari Senin. Yaqinan fangqula, sebagai sebuah keyakinan, kesepakatan umat, maka nukilkanlah. Jadi pada tahun yang ke-40, usia ke-40, Nabi SAW diutus dan itu terjadi di hari Senin sebagai kesepakatan kaum muslimin. Tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Ini ditekankan oleh beliau dengan yaqinan fangqula, tahqiqan jaziman, bahwa diutusnya Nabi SAW di hari Senin pada usia ke-40 tahun. Tayyib, lamma balagha umru Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 sanatan arsalahu Allah taala mubasysyiran wa nadziran lil alamin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus beliau sebagai mubasysyiran, pemberi kabar gembira, nadziran, sebagai pemberi peringatan, lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Jadi dakwah Nabi, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan seperti risalah nabi-nabi sebelumnya. Tapi risalah Nabi Muhammad SAW adalah risalah am, yang mana risalah beliau mencakup seluruh umat manusia, mencakup seluruh zaman semenjak diutus sampai nanti datangnya hari kiamat, sekaligus sebagai penghapus syariat dari nabi-nabi sebelumnya. Taib, terhapus semuanya dengan diutusnya Muhammad SAW. Wahada kama rawahu fi sahihain. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim rahimahullah taala dari banyak sahabat radhiyallahu taala anhum, seperti Anas ibn Malik, demikian juga Abdullah ibn Abbas dan Jabir dan yang lainnya, bahwa mereka mengatakan ba'athahullahu ala ra'si 40 sanah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal tahun ke-40 usia beliau. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan pada hadis yang ke-3548. Al-Imam Muslim meriwayatkan pada hadis 234. Taib, kata Al-Imam Ibn Ishaq rahimahullah taala, "Falamma balagha Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 sanatan, ba'athahu Allah taala rahmatan lil alamin." Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai rahmat untuk alam semesta. Wa kafatan linnasi basyiran, dan sebagai pemberi kabar gembira untuk seluruh manusia. Wa kana Allah tabaraka wa taala qad akhadhal mitsaqa ala kulli nabiyyin ba'athahu qablahu bil imani bihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari nabi-nabi yang sebelumnya diutus untuk beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tasdiqi lahu, dan membenarkan risalah beliau sallallahu alaihi wasallam, wan nasri lahu ala man khalafahu, dan membela terhadap siapa yang menyelisihi beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq di sini menegaskan kepada kita bahwa semenjak Allah Subhanahu wa taala mengutus Nuh alaihi salam, berlalu nabi demi nabi dan rasul demi rasul yang jumlahnya demikian banyak. Berapa jumlah nabi sallallahu alaihi wasallam? Hah? Ratusan ribu. Yang kita ketahui berapa? 25 atau 30 dan seterusnya. Bilangan yang sangat sedikit dibandingkan semuanya. Berapa rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ribuan orang. Berapa yang kita tahu? 5. Masih sedikit dari jumlah yang sedemikian banyak. Dan semua yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah ambil dari mereka janji untuk membenarkan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa akhadha 'alaihim an yu'addu dhalika illa kulli man amana bihim wa saddaqahum. Dan Allah juga mengambil janji kepada mereka untuk menyampaikan tentang risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat mereka. Jadi la yakhlu nabiyyun tidak lewat satu nabi pun, tidak lewat satu rasul pun, melainkan telah mengabarkan tentang kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu nyata tertulis di dalam kitab-kitab mereka, disampaikan oleh para rasul mereka. Oleh karena itu, banyak kita dapati Yahudi dan Nasrani ketika itu, atau lebih banyak Yahudi yang tinggal di Makkah, tinggal di Madinah. Tujuan apa mereka datang ke Makkah, datang ke Madinah? Tidak lain dan tidak bukan adalah menunggu datangnya Nabi dan Rasul yang terakhir. Banyak kabilah-kabilah Yahudi di Madinah, ya kan? Sampai nanti ketika apa namanya mereka menyelisih perjanjian, diusir satu persatu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabilah, bukan sekumpulan orang. Bani Nadir, siapa lagi? Bani Qaunuqa, siapa lagi? Bani Quraidah, siapa lagi? Banyak nanti diusir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah. Bukan karena kezaliman beliau, tapi karena mereka menyelisihi perjanjian yang dibuat bersama kaum muslimin. Menunjukkan populasi Yahudi di Madinah dan di Makkah itu tidak sedikit. Mereka semua menunggu kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi begitu mereka mengetahui bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berasal dari bangsa Arab yang selama ini mereka musuhi, yang selama ini mereka teriak-teriakan bahwa ketika datangnya Nabi dan Rasul yang terakhir, kami akan memerangi kalian bersama Nabi itu. Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus justru dari musuh mereka, dari bangsa Arab. Mereka tahu sifat-sifatnya, ciri-cirinya, bahkan nasabnya mereka tahu. Tapi ketika mereka melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau Yahudi mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Ini apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah taala sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah dalam Sirah Nabawiyah jilid pertama halaman 138. Beliau diutus oleh Allah pada usia ke-40. Dan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 40 tahun? Bukankah semenjak remaja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dikenal dengan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang baik, bahkan di umur berapa pembangunan Ka'bah? 35 tahun. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi hakkamuhu, mereka meminta hukum, keputusan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di usia 35, beliau sudah diberikan urusan untuk menyelesaikan masalah besar di antara bangsa Arab yang hampir berperang sebab Hajar Aswad, dikenal dengan Al-Amin. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau pada usia yang ke-40. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama, wasinnul arba'ina huwa sinnul kamal. Usia 40 tahun adalah usia yang sangat matang untuk seseorang. Wa yaktamilu fihi al-jism wal 'aql wa yanbaj fihi fikrul insan. Usia 40 itu jasmani, badan seseorang berada di puncak kesempurnaannya. Kekuatannya berada pada puncak di usia 40. Demikian juga al-aql, cara berfikirnya lebih matang, lebih bijaksana. Walidzalika lam yub'ats nabiyyun qablal arba'in. Oleh karena itu tidak ada seorang nabi pun yang diutus sebelum usia 40 tahun. Ini kata mereka rahimahullah taala. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 82, boleh dicatat nanti dilihat. Kata Ibnu Qayyim, ba'atsallahu ala ra'si arba'ina, Allah mengutus beliau di awal usia 40, wa hiya sinnul kamal, dan itulah usia kesempurnaan seseorang. Qila walaha tub'atsur rusul, dan dikatakan bahwa para rasul dan para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka berusia 40 tahun. Beliau, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan dua hal di sini. Yang pertama tentang usia. Usia 40 adalah usia kematangan dan kebijaksanaan seseorang. Kalau dia terbimbing dengan ilmu dari awal mansyanya. Di tempat yang lain, masih di kitab yang sama, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa apa yang akan terjadi pada masa dewasa seseorang itu tergantung pada awal masa syababnya. Di usia emas. Berapa usia emas? 16, 17, 18. Ini akan mempengaruhi bagaimana dia di usia dewasanya, di usia matangnya. Kalau di usia emas, di awal syababnya, seseorang itu ada di dalam lingkungan yang baik. Dia terbiasa dengan sesuatu yang baik, aktivitas yang baik, maka itu sebagai sebuah pertanda nanti di usia kesempurnaannya dia akan berada pada kondisi yang baik. Tetapi kalau di awal syababnya dia rusak akalnya, rusak agamanya, itu sudah sebagai sebuah pertanda bahwa di usia matangnya nanti pun dia akan rusak akal dan agamanya. Tayib. Dan kata beliau rahimahullah, yang perkara yang kedua tadi, apakah semua nabi dan rasul diutus ketika berusia 40? Tayib. Karena tidak ada satu riwayat pun yang menguatkan tentang hal ini, maka tidak disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dengan jazm. Beliau menyebutkan qila, menunjukkan ada khilaf di sana. Para ulama berselisih pendapat. Karena memang tidak ada dalil yang tegas yang menunjukkan bahwa para nabi dan para rasul diutus pada usia yang ke-40. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian pada bait yang terakhir, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan fi yaumil itsnain, diutus pada hari Senin. Ai bu'itsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di hari Senin. Ini tidak ada khilaf. Semua sepakat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi dan rasul di hari Senin. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa di hari Senin dan Kamis. Shaum yaumal itsnain wa khamis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari Senin, dzalika yaumun wulidtu fihi. Hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Sudah pernah kita bahas kemarin. Tanggal berapa? 3, 8, 12, 20. Hah? 12 bulan apa? Rabiul Awal, tahun berapa? Tahun Gajah. Tayib. Dzalika yaumun wulidtu fihi. Hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Tayib. Wa yaumun bu'istu au unzila alayya fihi. Dan hari Senin adalah hari di mana aku diutus dan hari di mana diturunkan Al-Qur'an pertama kali kepadaku. Al-Imam Muslim rahimahullah, hadis nomor 1162. Di sini menegaskan kepada kita dalil sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin, beliau juga diutus di hari Senin. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian di bait yang berikutnya beliau menyebutkan pada bait yang ke-23, fi ramadhana aw rabi'inil awwali wa suratu qra awwalu almunazzali. Ini masih bersambung dengan bait yang sebelumnya tadi. Di hari Senin, fi ramadhan aw rabi'inil awwal. Pada bulan Ramadhan atau bulan Rabiul Awal. Wa suratu qra awwalul munazzali. Dan surat Iqra sebagai ayat yang pertama kali diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bait ini beliau rahimahullah taala mengisyaratkan kepada kita tentang adanya khilaf pada bulan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari sepakat, tidak ada perselisihan, beliau diutus di hari Senin, dalilnya jelas. Tapi bulannya, di bulan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus? Beliau sebutkan tadi fi Ramadan. Di bulan Ramadan. Aw Rabi'il Awal atau bulan Rabiul Awal. Berarti khilafnya ada berapa pendapat? Ada dua. Yang pertama mengatakan Nabi diutus di hari Senin bulan Ramadan. Yang kedua, hari Senin di bulan Rabiul Awal. Kalau bulan Rabiul Awal berarti sama hari dan bulan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan hari dan bulan di lahirkannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita bahas pendapat yang pertama. Mereka yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di bulan Ramadan. Akan kita sebutkan sekaligus dalilnya. Ini adalah pendapat Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah taala di dalam sirah beliau. Dan dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari jilid yang ke-12 halaman 356. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, li'anna Ramadhan huwa syahrul ladhi ja'a fihi al-malaku wa huwa fi ghari Hira. Karena di bulan Ramadhan lah di mana malaikat Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Jadi menurut Ibnu Hajar, Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertahannus di Gua Hira pada bulan Ramadan. Dalilnya apa? Mereka menyebutkan bahwa dalilnya adalah surat atau ayat yang sering kita baca setiap bulan Ramadan. Apa itu? Surat Al-Baqarah ayat 185. Sekaligus menjadi dalil bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan lah unzila fihi al-Quran, diturunkannya Al-Quran. Nah, menurut Ibnu Hajar dan yang sependapat dengan beliau, ini menjadi dalil bahwa surat Iqra itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Karena Allah menegaskan pertama kali Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan. Baik, mafhum? Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wa minhum man qala annahu syahrur rabi'il awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di hari Senin bulan Rabiul Awal. Dan ini adalah pendapat dari Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala. Beliau sebutkan dalam Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Kata beliau rahimahullah taala, "Yaumul Itsnain li thamanin khalauna min Rabi'il Awal sanata 41 minal fil." Beliau diutus, lengkap disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr, "Yaumul Itsnain, hari Senin, li thamanin khalauna min Rabi'il Awal, tanggal 8 Rabiul Awal. Sanata 41, tahun 41 dari peristiwa tahun gajah. Jadi pas 40 tahun. Tanggal 8. Dan beliau menyebutkan di dalam kitab tersebut, wa wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain li thamanin khalauna min Rabiul Awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal. Ini menurut pendapat beliau. Yang dulu sudah pernah kita bahas ada empat pendapat dan yang sahih adalah tanggal 12. Wa dzalika yaumu 20 min Nisan. Itu adalah tanggal 20 Nisan. Nisan bulan apa kemarin? 20? April atau Februari? Nisan. Februari. Tanggal 20 Februari. Wa qala wa bu'itha nabiyyan yaumal itsnain li thamanin aydhan min Rabiul Awal. Dan beliau juga diutus sebagai nabi hari Senin tanggal 8. Wa dzalika sanata 41 amal fil. Dan itu pada tahun yang ke-41 dari peristiwa tahun gajah. Fakana min maulidihi sallallahu alaihi wasallam ila an ba'athahu Allah taala 40 sanatan wa yaumin. Maka jarak dari dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tepat 40 tahun lebih satu hari. Ini pendapat yang kedua dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, jilid yang pertama halaman 76 sampai dengan 77. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan Rabiul Awal huwa qaulul aktsarin. Pendapat yang mengatakan bahwa Nabi diutus di bulan Rabiul Awal adalah pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama menetapkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di bulan Rabiul Awal, sama seperti bulan dan tanggal kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa ashabu hadzal qaul yarawna anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakmulul 40 sanatan fi syahri Rabiul Awal. Kata pendapat yang kedua ini, kenapa beliau diutus di tahun yang di bulan Rabiul Awal tahun ke-40? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus ala ra'si 40 sanah. Beliau diutus di awal usia ke-40. Di awal usia ke-40. Berarti tepat 40 tahun adalah bulan yang sama dengan kelahiran beliau. Iya kan? Bulan sama. Kalau kurang berarti beliau belum berusia 40 tahun. Beliau diutus pada 40 tahun berarti bulannya sama. Harinya sama, bulannya sama. Lalu bagaimana dengan pendapat di atas tadi yang berdalilkan dengan Al-Baqarah 185 bahwa Al-Quran itu diturunkan pertama kali di bulan Ramadan? Berarti surat Al-Alaq 1 sampai 5 diturunkan kepada Nabi di bulan Ramadan. Kata mereka, haitsu qalu innama kana inzalul Qur'an fi Ramadan jumlatan wahidatan fi lailatul qadr ila baitil izzah. Yang dimaksud Al-Qur'an turun pertama kali di bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu jumlatan wahidatan, selama apa namanya? Satu kali diturunkan, jumlah wahidah diturunkan satu kali yang akan diwahyukan kepada beliau satu tahun itu dikumpulkan pertama kali turun ke langit dunia di bulan Ramadan, baru kemudian dari langit dunia disampaikan oleh Jibril satu persatu sesuai dengan keadaan. Nah, ketika Jibril menyampaikan pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, diturunkan oleh Jibril alaihi salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Paham ya? Dan ini sudah apa namanya menjadi sesuatu yang ma'ruf akidah ahli sunnah wal jamaah. Juga pada pertemuan sebelumnya kita bahas, ketika Nabi SAW memanggil Fatimah, beliau membisikkan kepada Fatimah dua hal. Yang pertama apa? Masih ingat? Jibril biasanya mendatangi aku satu tahun satu kali, yakni membawa Al-Quran jumlatan wahidan itu ke langit dunia, baru nanti akan diturunkan satu persatu sesuai dengan kondisi dan kejadian yang telah ditentukan oleh Allah. Tapi tahun ini Jibril mendatangiku dua kali. Maka yang dimaksud menurunkan Al-Quran adalah Allah turunkan jumlatan wahidah di langit dunia, baru setelah itu rinciannya satu persatu wahyu itu dibawa oleh Jibril kepada Nabi sesuai dengan kondisi dan kejadian yang ada. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala Zadul Ma'ad jilid pertama halaman ke 76 sampai dengan 77. Tayyib. Walaqad jama'a bainan naqlain bima fi hadis Aisyah, dan ini dipertegas dengan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Hadisnya panjang sekali tentang kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahannus di Gua Hira. Tayyib, dibaca. Panjang, lumayan panjang. Tayyib, ana baca ringkas. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Awal kali wahyu itu diturunkan oleh Jibril alaihi salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berupa betikan hati dan berupa mimpi yang baik. Mimpi Nabi bukan mimpi seperti kita. Mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ru'ya salihah, bisa sebagai wahyu. Beda dengan mimpi kita yang kebanyakannya adalah bunga-bunga tidur. Apalagi kalau tidur tidak baca doa. Jangan berharap itu mimpi dari Allah. Cari tafsirnya. Sudahkah engkau menjaga doa sebelum tidur? Menjaga adab-adab sebelum tidur? Kalau tidak menjaga itu kemudian bermimpi, bisa dipastikan mimpinya dari dua hal. Entah dari bisikan syaitan atau dari bunga-bunga tidur. Mimpi para nabi tidak. Mimpi para nabi alaihi wassalatu wassalam sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, lalu kata Aisyah fa kana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bermimpi dan mimpi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau akan melihatnya seperti falaqus subh, seperti garis fajar di subuh hari. Taib, pernah lihat garis putih di ufuk timur? Nah, seperti itu. Itu namanya falaqul fajar. Tsumma hubbiba ilaihi al-khala'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat hati beliau sallallahu alaihi wasallam senang untuk menyendiri. Fakana fakana yakhlu bi ghari Hira fayatahannas fihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memilih untuk menyendiri di Gua Hira. Wa huwa at-ta'abbud, dan beliau yatahannas di sana, fokus konsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-layali dzawatil adad, hanya beberapa malam saja qabla an yanzi'a ila ahlihi, sebelum kembali kepada keluarga beliau. Wa yatazawwad lidzalika, beliau pun mengambil bekal untuk fokusnya kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira. Kemudian suatu kali datanglah Jibril alaihi salam di Gua Hira tersebut. Faja'ahul malik faqala iqra. Datang Jibril alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra, bacalah hai Muhammad." Faqala ma ana biqari. Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Baik. Benar, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ummi. Beliau tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ini sekaligus menunjukkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan penyair ulung. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan tukang kisah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang meriwayatkan dari orang-orang terdahulu, karena beliau tidak bisa baca tulis. Ketika Jibril alaihi salatu wasallam meminta Nabi membaca, beliau mengatakan, "Ma ana biqari." Aku enggak bisa membaca. Baik. Fa akhadhani fa ghattani. Lalu Jibril alaihi salatu wasallam membekap aku. Disebutkan dalam riwayat hatta balghani al-juhd. Sampai aku merasa sesak. Fa arsalani, lalu Jibril melepaskan kembali. Fa qala iqra. Bacalah hai Muhammad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Baik. Fa ghattani, lalu Jibril kembali mendekap aku. Fa balagha minni al-jahda tsumma arsalani. Sampai aku tidak bisa bernafas, kemudian Jibril melepaskan aku. Fa qala iqra. Bacalah. Sudah yang berapa kali? Yang ketiga. Baik. Fa akhadhani fa ghattani ats-tsalitsah. Setelah tiga kali dibekap oleh Jibril dan diperintahkan untuk membaca, Nabi SAW memang tidak bisa membaca. Maka Jibril menyampaikan wahyu yang pertama. Faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tayib. Faraja'a bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu. Lalu Nabi SAW setelah itu pun berlari ketakutan. Hati beliau sangat takut, gemetaran, bahkan disebutkan dalam riwayat hatta tarjufu bawadiruhu. Bulu kuduk beliau sallallahu alaihi wasallam itu sampai berdiri semua. Terlihat bercucuran keringat seperti orang yang ketakutan karena beliau tidak pernah melihat Jibril dan belum kenal siapa Jibril alaihi salatu wasallam. Tiba-tiba membekap dan memaksa beliau untuk membaca apa yang diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tadi. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kata Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala di dalam tafsir beliau, fahadihi as-surah suratul alaq awalu ma nuzila minal Qur'an. Maka surat al-alaq itu adalah bagian dari Al-Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazala biha Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh Jibril alaihi salatu wasallam kepada Nabi. Wa huwa qa'imun ala Hira, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sedang beribadah di gua Hira. Fa'allamahu khamsa ayatin min hadhihi surah, dan Jibril alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada beliau 5 ayat dari surat Al-Alaq. Baik, bisa dilihat di dalam tafsir Al-Qurtubi jilid ke-20 halaman ke-117. Baik. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Kisah dari Aisyah radhiyallahu taala an, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan seluruh Al-Qur'an yang disiapkan untuk tahun itu, tapi hanya sebagian, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian nanti akan berlalu beberapa hari berikutnya turun surat Al-Mudathir ayat berapa? Hah? Ayat berapa? Seorang muslim harus tahu. Turun surat Al-Mudathir ayat 1 sampai ya ayyuhal mudathir, terus um fa'anzir, terus wa rabbaka fakabbir, terus wa siyabaka fatahhir, terus wa rujza fahjur, terus wala tamnun tastakthir, yang ketujuh wali rabbika fasbir. Itu beberapa hari setelah diturunkannya surat Al-Alaq. Nah, ini semakin menegaskan bahwa syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an adalah hari atau bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an jumlatan wahidatan, baru kemudian satu persatu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan al-waqa'i, kejadian-kejadian yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan bait yang berikutnya, bait yang ke-24. Rincian hukum-hukum yang kemudian akan diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diutus menjadi nabi dan rasul. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.